Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yawmiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد baik ini pertemuan yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. 6 pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang di pelajaran yang ke-6 atau pelajaran yang ke-5. Kata beliau rahimahullah Al-Mawdi' Al-Khamis. Tempat yang ke-5. Pelajaran yang ke-5. Kisahul Hijrah. Kisah tentang hijrah. Ya. Wa fiha al-fawaidu wal-ibar ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha. Dan di dalam kisah hijrah ini terdapat di dalamnya faedah-faedah, ibrah-ibrah, renungan-renungan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang membacanya. Nah, dimaksud dengan hijrah adalah berpindah dari negeri syirik, negeri kafir, ke negeri Islam. Dan kisah hijrah yaitu yang dimaksud adalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Di dalam kisah hijrah ini kata Syekh terdapat banyak fawaid, banyak manfaat, pelajaran. Dan terdapat ibar. Ibrah, renungan-renungan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang membacanya. Iya. Ini sebenarnya dari masalah yang sering terjadi dalam pembahasan sirah. Orang membaca dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi berlalu begitu saja, tidak mengambil dan tidak merenungi mana-mana yang agung di dalamnya. Maka Syekh di sini ingin menjelaskan satu pembahasan dari masalah hijrah yang terdapat di dalamnya pelajaran tauhid. Kata beliau walakin muraduna al-an mas'alatun min masailiha. Yang kita maksudkan di sini adalah sebuah pembahasan dari pembahasan hijrah ini. Apa itu? Kata beliau wahia anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir min ghairi shakkin fid dini wa tazyini dinil musyrikin. bahwa dari sahabat Rasulullah SAW di antara mereka ada yang tidak berhijrah. Ya. Jadi setelah turun kewajiban hijrah, namanya wajib, harus dilaksanakan. Ya. Orang yang tidak menunaikan kewajiban, mungkin dia ada udur di dalamnya, dan mungkin ia menelantarkannya. Di sini Syekh menjelaskan bahwa pada saat turun kewajiban hijrah, di antara para sahabat Nabi ada yang tidak berhijrah. Dia tidak berhijrah bukan karena ragu dalam agama, bukan pula karena membenarkan agama kaum musyrikin, walakin mahabbatan lil ahli wal mali wal watan. Akan tetapi mereka tidak berhijrah hanya karena kecintaan kepada keluarga, harta dan tanah air. Itu saja. Tidak ada udur. Mereka lebih berhijrah, lebih mendahulukan dunia. Kecintaannya kepada harta, keluarga dan tanah airnya. Kata Syekh, "Falamma kharaju ila Badr, kharaju ma'al musyrikin karihin." Begitu mereka orang-orang para sahabat yang tidak berhijrah ini, mereka keluar ke perang Badar bersama kaum musyrikin. Bukan karena suka kepada kaum musyrikin mereka keluar, tapi mereka keluar bersama kaum musyrikin terpaksa, dipaksa untuk keluar. Jelas ya? Kata beliau, "Faqutila ba'duhum birrami." Warrami la ya'rifuhu. Maka sebagian dari sahabat yang terpaksa ikut di barisan kaum musyrikin ini, ada yang terbunuh. Ya, dengan lemparan tombak atau anak panah. Dan yang membidiknya tidak mengetahui bahwa dia adalah sahabat. Ya, orang yang sudah masuk Islam. Falamma sami'a as-sahabatu anna minal qatla fulanan wa fulanan, syaqqa alaihim. Begitu para sahabat mendengar bahwa ternyata dari korban di kalangan kaum musyrikin ada si fulan dan si fulan. Ya. Nama-nama yang mereka kenal sebagai orang-orang yang sudah masuk Islam. Ketika para sahabat mendengar hal ini, mereka pun menjadi berat. Wa qalu, mereka berkata, "Qatalna ikhwanana." Kami telah membunuh saudara-saudara kami sendiri. Ya. Fanzalallahu taala, maka Allah menurunkan firman-Nya, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim ila qoulihi wa kana Allahu ghafurar rahima." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat. Ya, ayatnya kalau kelanjutannya, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum." Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mendzalimi diri-dirinya. Yang mereka dianggap mendzalimi diri mereka sendiri. Kalau para malaikat bertanya, "Fima kuntum?" Ya. Di mana kalian? Kalau kunna mustada'afina fil ard. Mereka berkata, "Kami ini orang yang tertindas di atas muka bumi." Kalau, maka para malaikat berkata, "Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha?" Bukankah bumi Allah itu sangat luas sehingga kalian bisa berhijrah ke sana? Iya. Maka alasan bahwa mereka tertindas, lemah, itu bukan udzur. Mereka mampu untuk berhijrah. Kenapa kalian tidak berhijrah padahal bumi Allah luas? Kemudian diterangkan dalam ayat, "Faulaika ma'wahum jahannam." Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka ini tempat tinggalnya adalah neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Diperhatikan, diancam mereka dengan apa? Neraka jahannam, menunjukkan bahwa mereka meninggalkan kewajiban yang sangat besar. dari kewajiban hijrah ini. Kemudian Allah berfirman, illa al-mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang tertindas, lemah dari laki-laki, anak kecil dan laki-laki, perempuan dan anak-anak kecil. Mereka yang lemah ini la yastati'una hila, tidak memiliki cara untuk menghindar. Tidak mempunyai kemampuan untuk menghindar. Wa la yahtaduna sabila, dan mereka tidak memiliki jalan untuk berhijrah. Lemah, ya, sama sekali tidak ada kemampuan untuk berhijrah. Allah berfirman tentang orang yang seperti ini, faulaika asallahu an ya'fu anhum. Mereka ini semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya. Kemudian ayat setelahnya, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan dapatkan di muka bumi banyak halangan dan ada juga kelapangan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, ya, kemudian ia dijemput oleh kematian sebelum sampai ke tempat hijrahnya, maka pahalanya sudah dianggap tetap baginya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai sini ya ayat yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah. Baik. Jadi ayat-ayat ini turun menjelaskan bahwa mereka yang berhijrah ini, atau mereka orang-orang yang sudah masuk Islam, kemudian mereka tidak berhijrah dari Mekah padahal mereka mampu untuk berhijrah, ya, itu bukanlah sebuah udzur. Jelas ya? Bukanlah sebuah udzur. Nah, itu Syekh di sini menjelaskan, "Faman ta'ammala qissatahum, faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammala qawla as-sahaba qatalna ikhwanana." Ya. Alima annahu law balagahum anhum kalamun fid din aw kalamun fi tadjin dinil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Ya. Siapa yang memperhatikan kisah ini, apalagi dia perhatikan ucapan sahabat, kami telah membunuh saudara-saudara kami. Ya, maka dari kisah ini tampak dengan sangat jelas dia akan mengetahui, ya, bahwa mereka ini muslim. Andai kata sampai ke telinga para sahabat mereka berbicara tentang agama, menjelekkan Islam misalnya, atau sampai ucapan mereka memuji agama kaum musyrikin, tentunya para sahabat tidak akan berkata kami membunuh saudara-saudara kami. Ya. Ya, beliau yang menerangkan bahwa mereka yang dipaksa ikut oleh kaum musyrikin di Perang Badar ini, mereka orang yang telah jujur berislam. Iya. Jujur di dalam berislam. Mereka bukan orang yang ridha kepada agama kaum musyrikin. Bukan orang yang ridha terhadap agama kaum musyrikin. Tapi perhatikan, tatkala mereka tidak berhijrah, maka disebutkan di sini ancaman yang sangat keras terhadap mereka. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka ini tempat tinggalnya adalah neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Kemudian kata Syekh, fa inna Allah taala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrah anna dhalika kufrun ba'da al-iman. Ya, sungguhnya Allah telah menerangkan kepada mereka, sedangkan mereka berada di Mekah sebelum hijrah, bahwa perbuatan yang seperti ini adalah kekafiran setelah keimanan. Biqaulihi ta'ala, yaitu dalam firman Allah ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbu illa man ukrih wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman? Ini yang diancam, orang yang kafir setelah dia beriman. Kecuali siapa yang dipaksa? Orang yang terpaksa lain lagi. Orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Syaratnya dia dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Iya. Ini ayat berkaitan dengan kisah Bilal ya. Yang dipaksa berucap kekufuran ya, karena beliau telah terpaksa, di mana beliau sudah melihat ayahnya dan ibunya dibunuh. Karena hal itu, beliau pun mengucapkannya. Maka Allah menurunkan ayat ya, bahwa orang yang terpaksa seperti Bilal ini, sedangkan hatinya tenang dengan keimanan, ini tidak masuk di dalam orang yang kafir setelah beriman. Iya. Kata beliau, wa ablagu min hadza ma taqaddama min kalamillahi ta'ala bihim. Ya, dan yang lebih mendalam lagi, yang lebih dahsyat lagi daripada ini, apa yang sudah berlalu dari firman Allah Ta'ala tentang orang yang tidak berhijrah. Fainal malaikata taqul, para malaikat berkata, fima kuntum, di mana kalian? Ya. Para malaikat tidak berkata, walam yakulu kaifa tasdikukum. Para malaikat tidak bertanya kepada mereka, bagaimana kalian membenarkan agama, bagaimana keislaman kalian? Tapi yang ditanya, di mana kalian? Kenapa tidak berhijrah? Kenapa tidak berhijrah? Qalu, mereka menjawab, kunna mustada'afina fil ard. Mereka menjawab, kami ini tertindas, lemah di atas muka bumi. Iya. Walam yakulu kadzabtum. Para malaikat tidak berkata kepada mereka, kalian dusta. Ya. Mithlama yaqulu Allahu wal malaika lil mujahid alladhi yaqulu jahadtu fi sabilika hatta qutiltu. Ya. Fa yaqulu Allahu kadzabta wa taqulu al malaika kadzabta bal qatalta liqalu jari. Wa kadzalika yaquluna lil alimi wal mutasaddiq kadzabta bal ta'allamta liqalu alim wa tasaddaqta liqalu wa tasaddaqta liqal jawad. Jadi para malaikat nak berkata, kalian berdusta. Tidak. Tanya, di mana kalian berada? Mereka berkata, kami dilemahkan, lemah di atas muka bumi, tertindas. Malaikat berkata, alam takun ardullahi wasiya, bukan ke bumi Allah itu luas? Iya. Tidak didustakan oleh para malaikat. Tidak dikatakan, kalian dusta. Iya. Tidak seperti keadaan yang terjadi pada seorang, tiga orang yang dikatakan di dalam hadis, ya, tiga orang yang paling pertama disentuh oleh api neraka. Di mana Allah berfirman, Allah dan malaikat berkata kepada orang yang berjihad. Ya, orang yang berjihad berkata, ya Allah, saya berjihad di jalanmu sampai saya terbunuh. Allah berfirman, kadzabta, engkau dusta. Malaikat juga berkata, kadzabta, engkau dusta. Bahkan engkau membunuh, berperang, supaya kamu dikatakan pemberani. Demikian pula dikatakan kepada seorang alim, orang yang alim, ya, orang yang bersedekah, engkau telah berdusta. Ya, untuk si alim dikatakan, bahkan engkau mempelajari ilmu, karena kamu ingin dikatakan alim. Untuk orang yang bersedekah dikatakan, bahkan kamu bersedekah, untuk dikatakan kamu adalah orang yang apa? Dermawan. Iya. Mereka didustakan dalam hal ini. Tapi berbeda di dalam ayat ini, tentang orang yang berhijrah. Mereka berkata, kami tertindas di atas muka bumi. Memang betul tertindas. Ya. Mereka betul tertindas. Bukan dusta. Tapi kenapa mereka tidak berhijrah? Nah, itu kata Syekh Hamma Haula. Falam yukadzibuhum. Bal ajabuhum biqaulihim. Adapun mereka ini, para malaikat tidak mendustakan mereka. Bahkan para malaikat menjawab, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Para malaikat menjawab, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah ke sana? Iya. Jelas ya? Baik. Sini. Ya. Syekh mulai menekankan makna dari seorang menyempurnakan tauhidnya dari pelajaran kisah hijrah ini. Kemudian beliau lebih menjelaskan. Kata beliau, wa yazidu dalika idahan lil arifi wal jahil al ayatul lati ba'daha wa hiya qawluhu ta'ala illa al mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ya. Ini akan lebih jelas lagi ketika seorang membaca, bagi akan lebih jelas bagi orang yang alim maupun jahil ayat setelahnya. Di mana di ayat setelahnya dikatakan kecuali orang yang tertindas dari laki-laki, perempuan, anak kecil yang tidak mempunyai cara menghindar, tidak mempunyai cara untuk berhijrah dan tidak mengetahui jalan. Kata beliau, "Fahadha awdahu jiddan anna haula'i kharaju minal wa'id, falam yabqa syubha." Maka ini ayat sangat jelas sekali bahwa mereka ini keluar dari ancaman. Karena itu tidak mungkin ada syubhat di sini. Sebab kalau dikatakan orang yang berhijrah, ya, mereka tidak berhijrah lalu disiksa, apa, mendapatkan ancaman yang sangat keras di dalam ayat, mungkin saja ada yang berkata, oh ini, ya, kondisi mereka ini, orang yang tidak berhijrah ini bukan karena mereka lemah, tapi mereka adalah orang yang apa, tidak tertindas. Bukan itu yang dimaksud, sebab ayat di setelahnya lebih menegaskan. Orang yang tertindas dan tidak punya jalan untuk keluar, itu dimaafkan. Adapun mereka ini tertindas tapi punya jalan untuk keluar, ini tidak ada udzur bagi mereka. Jelas ya? Kata beliau, walakin liman talabal ilm, ya, bikhilafi man lam yatulubuhu. Ya. Baik, jadi ini semuanya jelas ya? Terang. Pendalilan dari ayat. Namun kejelasannya ini tampak bagi orang yang menuntut ilmu. Berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu, ya sulit dia memahami hal yang seperti ini. Balqala Allahu fihim, bahkan orang yang tidak menuntut ilmu itu, kata Syekh, summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Iya, tuli, bisu, buta, dan mereka tidak, fahum la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali. Iya. Kemudian beliau simpulkan, ya, titik penekanan di sini dari kisah hijrah ini. Kata beliau, "Fahada waman fahima hadzal mawdhi' walladhi qablahu fahima kalam al-Hasan al-Basri." Siapa yang memahami pelajaran yang kelima ini dan pelajaran sebelumnya di pelajaran yang keempat, dia akan memahami ucapan Al-Hasan Al-Basri. Di mana Al-Hasan Al-Basri berkata, "Laisal imanu bit-tahalli wala bit-tamanni, walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqatul a'mal." Iya. Kata Al-Hasan Al-Basri, bukanlah iman itu dengan bercantik-cantik saja, berhias-hias, berangan-angan, kan iman. Dia hanya berkata saya beriman, oh saya telah berbuat begini dan begitu, ya. Atau dia sekedar berangan-angan, tidak. Tapi iman adalah apa yang bercokol di dalam hati, tetap di dalam hati, dan dibenarkan oleh amalan. Iya. Jadi ini penekanan yang terbesar yang beliau ingin tekankan. Bahwa tauhid itu ada hak kewajiban yang harus ditunaikan. Ya, mereka yang tidak berhijrah ini punya tauhid. Dasar tauhidnya ada. Meninggalkan kesyirikan. Mereka juga bukan orang yang memberikan loyalitas kepada orang kafir. Ya. Sebab mereka tidak menganggap benar agama orang kaum musyrikin. Kesalahan mereka ini, mereka tidak berhijrah. Mereka tidak apa? Berhijrah. Maka ini menunjukkan bahwa amalan itu sangat mempengaruhi tauhid seseorang. Ya. Dia tidak hanya sekedar berkata, berucap, tapi tidak ada amalan yang menunjukkannya. Dia berkata saya beriman, tapi dari amalannya tidak menunjukkan mana keimanan. Ya. Karena itu keimanan di dalam definisinya, dia adalah amalan yang berkaitan dengan hati. Hal yang berkaitan dengan hati, tapi harus ada dari amalan badan yang membenarkan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau dia berkata saya beriman, tapi tidak ada dari amalan yang menunjukkan pengakuannya, maka ini adalah kedustaan. Jelas ya? Karena itu disyaratkan ada amalan yang membenarkan keimanan. Kata beliau, wadalika anna Allah Ta'ala yakulu, hal ini karena Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'udul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u. Kepadanya lah al kalimat tayyib, ucapan yang baik itu naik, dan amalan salih mengangkatnya. Ya. Jadi kalimat yang baik naik kepada Allah, tapi diangkat dengan amalan salih. Harus ada dari amalan yang membenarkan apa? Membenarkan keyakinan. Iya. Karena itu pelajaran yang sangat berharga dari kisah hijrah ini. Ya. Yang ingin ditekankan oleh Syekh bahwa orang yang bertauhid harus tampak amalan tauhid itu pada apa? Pada dirinya. Dia menunaikan segala hak-hak tauhid itu. Tauhid itu punya hukum, punya hak-hak yang harus dia tunaikan. Ada hak dari tauhid yang mesti dia tegakkan. Kalau hak ini dia tinggalkan akan membatalkan tauhidnya. Dan ada hak dari tauhid sifatnya adalah kesempurnaan tauhid. Sifatnya adalah apa? Kesempurnaan tauhid. Dan kesempurnaannya kadang bersifat wajib dan kadang bersifat sunnah. Maka seorang muwahhid dia menegakkan seluruh apa? Hak-hak orang yang bertauhid. Dan ini beliau petik dari pelajaran apa? Hijrah. Ya. Ini indah sekali ya. Penanaman akidah beliau petik dari kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ke kota Madinah. Ya. Disinggung keadaan orang yang tidak berhijrah tanpa udzur. Orang yang tidak berhijrah hanya lantaran kecintaan kepada harta keluarga dan tanah airnya. Ya, kampung halamannya. Baik. Jadi ini pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam kata beliau al-maudhi as-sadis. Kisah ar-ridda ba'da mautin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adalah kisah kemurtadan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya, dimaklumi ya. Ada di antara mereka yang murtad. Akan disebutkan sebagiannya oleh Syekh rahimahullah. Kata beliau, "Faman sami'aha lam yabqa la yabqa fi qalbihi mithqalu dharratin min syubhatis syayatin alladziina yusammuna al-ulama." Ya, siapa yang mendengar kisah tentang ridda ini dan orang yang murtad ini, dia pahami kisah ini dengan baik, maka tidak akan ada sedikit keraguan pun, walaupun sebesar darrah, tidak akan ada sebesar darrah keraguan di dalam hatinya dari syubhat para syaitan yang mereka menamakan dirinya ulama. Iya. Jadi Syekh akan menyinggung syubhat kaum musyrikin di masa beliau. Yang beliau bahasakan di sini para syaitan. Ya. Para syaitan. Sebab syaitan itu ada dari kalangan jin dan apa? Dari kalangan manusia. Iya. Dan yang lebih buruknya lagi, syaitan-syaitan ini menamakan dirinya apa? Ulama waliyadzubillah. Ya, menamakan dirinya ulama, menganggap dirinya berilmu. Iya. Apa ucapan para syaitan ini? Syaitan-syaitan yang mengaku dirinya ulama ini, wa hiya qauluhum hadha huwa syirk. Lakin yaquluna la ilaha illallah. Ya, wa man qalaha la yaqtur bi syai. Para syaitan ini berkata, betul ini kesyirikan. Ya, tapi orang yang berbuat kesyirikan ini sudah berucap la ilaha illallah. Kalau dia sudah berucap la ilaha illallah, tidak kafir dengan sesuatu apapun. Jelas ya? Jadi ini ucapan mereka. Ya. Mereka ingin mengatakan bahwa siapa yang sudah berucap la ilaha illallah, tidak mungkin keislamannya itu batal. Ya. Maka Syekh di sini membantahnya. Dengan kisah apa? Orang yang murtad. Murtad itu dia sudah berucap la ilaha illallah. Iya. Bersamaan dengan itu dihukumi murtad keluar dari Islam. Diperangi oleh para sahabat. Ya. Jelas ya? Ini global ya. Global dari kisah ini. Ya, tentang orang yang murtad. Nah. Kemudian Syekh di sini masih menyinggung ucapan dan syubhat kaum musyrikin itu. Ya. Orang penyuruh para syaitan di masa beliau. Kata beliau, wa'adhamu min dhalika wa akbar tasrihuhum bi anna al-bawadi laysa ma'ahum min al-islam sya'ara walakin yaquluna la ilaha illallah wa hum bi hadhihi al-lafdhah ahlu islam. Iya. Nah, dan mereka para syaitan itu yang lebih besar lagi dan lebih terang-terangan lagi ucapan mereka bahwa di Bawadi, maksudnya di lembah-lembah, ya. Ini beliau cerita tentang sebagian masyarakat yang hidup di wadi, mereka melakukan berbagai bentuk kekufuran. Betul mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dan mereka yang mengaku dirinya ulama ini, para syaitan yang mengaku dirinya ulama ini, mereka berkata, betul orang-orang yang di wadi itu, yang tinggal di lembah-lembah itu, orang-orang badui itu, betul mereka tidak memiliki keislaman walaupun sehelai rambut. Betul. Ya, perhatikan, mereka akui tidak ada amalan keislaman yang apa dia lakukan walaupun sehelai rambut. Tetapi mereka berkata orang-orang yang di badui ini mengucapkan la ilaha illallah. Maka dengan ucapan la ilaha illallah ini mereka dianggap apa? Muslim. Nah, kata beliau wa harrama al-islamu ma lahum wa damahum. Ya. Dan keislaman kata mereka itu mengharamkan harta dan darah mereka, tidak boleh dirampas hartanya, ditumpahkan darahnya. Ma'i iqrarihim bi annahum tarakul islam kullahu. Padahal mereka mengakui bahwa orang-orang di Bawadi itu, ya, orang-orang badui itu, mereka meninggalkan seluruh keislaman, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, banyak perbuatan kekufuran, kesyirikan yang mereka lakukan, mereka akui. Tapi mereka berkata tidak, mereka muslim karena berucap apa? La ilaha illallah. Ya. Kata beliau wa ma'a ilmihim bi ankarihim al-ba'ts wa istihza'ihim biman aqarra bihi. Ini perhatikan lagi dari kejelekan ahlul bawadi, orang-orang yang hidup di lembah ini. Ya, kata Syekh, mereka itu ulama yang mengatakan atau para syaitan yang mengatakan mereka muslim. Ya, mereka juga tahu bahwa orang-orang yang di bawadi, orang-orang Arab Badu itu, mereka mengingkari hari kebangkitan. Dan mereka mengolok-olok siapa yang meyakini adanya hari kebangkitan. Jelas ya? Demikian pula wastihza'ihim wastihza'uhum wa tafdiluhum dina abaihim al-mukhalif dilinin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula mereka mengolok-olok. Ya. Mengolok agama nabi. Sebaliknya dan mereka mengutamakan agama ayah-ayah mereka, agama nenek moyang mereka yang menyelisih agama nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau wa ma hadza kullihi yusarrihu haula asyayatin almaradatu aljahala annal badu aslamu walau jara minhum dalika kulluhu. Ya, bersamaan dengan itu para syaitan itu, ya, para syaitan yang apa namanya, ya, liar ini yang jahil, mereka mengatakan orang-orang badu tersebut, orang-orang badui tersebut semuanya adalah muslim. Ya, walaupun ya, semua ini, semua kekafiran itu terjadi pada mereka. Walaupun mereka mengingkari hari kebangkitan, ya, walaupun mereka lebih mengutamakan agama nenek moyang mereka di atas agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka anggap mereka tetap Muslim. Kenapa? Li'annahum yaquluna la ilaha illallah. Karena mereka berucap la ilaha illallah. Walazimu qawlihim. Ya, titik ya sampai sini ya. Jadi sekarang beliau mengucapkan fenomena. Menerangkan syubhat kaum musyrikin di masa beliau. Ya. Orang-orang yang beliau bahasakan dengan bahasa para syayatin, syaitan yang mengaku dirinya ulama. Ya. Jadi kaum musyrikin yang sudah jelas-jelas menanggalkan, ya, sendi-sendi keislaman, ya, mereka katakan bahwa orang-orang itu muslim. Ya. Walaupun dia mengingkari hari kebangkitan, walaupun dia lebih mendahulukan agama nenek moyangnya di atas agama nabi, mereka dikatakan muslim. Kenapa? Karena berucap la ilaha illallah. Ya. Maka dengan memahami kisah bagaimana para sahabat memerangi orang-orang murtad ini, ini sudah cukup sebagai bantahan untuk mereka. Jelas ya? Kemudian Syekh di sini membawakan penekanan yang lain sebagai bantahan. Kata beliau walazimu qaulihim annal yahuda aslamu. Kalau mereka berkata seperti itu, orang yang berucap la ilaha illallah itu, ya, sudah harus diterima walaupun dia berbuat apapun, berbuat kekufuran. Keharusan dari ucapan mereka, orang Yahudi berarti sudah apa? Sudah masuk Islam. Sebab orang Yahudi berkata la ilaha illallah. Ya atau tidak? Betul, orang Yahudi berkata la ilaha illallah. Ya. Namun orang Yahudi tidak mau berkata bahwa Muhammad adalah apa? Rasulullah. Iya. Jelas ya? Baik. Wa aidan kufira haulai wa aidan kufru haulai aghladu min kufril yahud bi adhafin mudha'afa 'anil bawari al-muttasifina bima dzakarna. Ya, dan juga kekafiran mereka ini, orang-orang yang di Bawadi ini yang sudah disebutkan, orang-orang Badui yang mengingkari hari kebangkitan dan seterusnya, kekafiran mereka itu lebih kental daripada kekafiran orang-orang Yahudi. Ya. Kekafirannya lebih parah, berlipat-lipat kali, kata beliau, berlipat ganda. Nah, baik. Sekarang beliau kembali dan menguraikan tentang sirah. Ya. Pelajaran dari sejarah hidup, ya, dari sirah ini, kata beliau, walladhi yubayyinu dhalika min kisatir ridda anna al-murtaddina iftaraku fi riddatihim. Ya. Dan yang membantah seluruh hal ini dengan penuh kejelasan dari kisah kemurtadan, orang-orang yang murtad itu, mereka itu beraneka ragam bentuk murtadnya. Jadi kemurtadan mereka beraneka ragam, bukan cuma satu bentuk. Faminhum, diantara mereka mengkadzdzaban nabiyya. Diantara mereka yang murtad ada yang mendustakan nabi, warajau ila ibadatil authan, dan mereka kembali menyembah berhala. Wa qalu law kana nabiyyan ma mat. Mereka berkata, dikata Nabi Muhammad itu nabi, betul nabi, dia tidak akan mati. Akhirnya dia, karena nabi meninggal, akhirnya dia murtad. Ya, kembali kepada agama dulunya. Ini diantara bentuk orang yang murtad. Bentuk yang lain orang yang murtad, wa minhum man thabata 'ala syahadataini. Di antara mereka ada yang mengucapkan syahadat ini. Ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi ada tambahannya. Ya, walakin aqarru bi nubuwwati Musailamah. Tapi dia berkata, dan saya juga mempersaksikan bahwa Musailamah adalah nabi. Jelas ya? Ya. Dia tambah Musailamah adalah nabi, maka dia dikafirkan. Dianggap murtad karena hal tersebut. Nah, dhannan anna an-nabi asyrakahu fi an-nubuwwah. Ya, mereka yang menganggap bahwa Musailamah ini nabi, mereka menyangka bahwa nabi mengikutkan Musailamah dalam kenabian. Ya. Karena kenapa? Lianna Musailamah ta aqama syuhuda zurin syahadu lahu bidzalik. Fa saddaqahum katsirun minan nas. Ya, karena Musailamah menghadirkan saksi-saksi yang mempersaksikan bahwa dia benar mendapatkan kenabian. Ya, dan banyak manusia mempercayainya. Kata beliau, wa ma hadza ajma'al ulama'u annahum murtadduna walau jahilu bidzalik. Bersama dengan itu, para ulama semuanya sepakat, tidak ada silam pendapat bahwa orang yang membenarkan Musailamah sebagai nabi itu dianggap murtad. Walaupun orang yang membenarkannya itu jahil tentang hukum, tapi dia disepakati oleh para ulama bahwa dia adalah apa? Murtad. Dan ulama juga sepakat, wa man syakka fi riddatihim fa huwa kafir. Para ulama juga sepakat bahwa siapa yang ragu akan kemurtadan mereka, dia dianggap apa? Dianggap kafir. Jelas ya? Kata beliau, fa idza arafta anna al ulama ajma'u anna alladhina ya kadzabu wa raja'u ila ibadati al authan wa syatamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum wa man aqarra bi nubuwwati Musailamah fi halatin fi halin wahida wa law thabata 'ala al islam kullihi. ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعوى النبوة. Ya, kata beliau, kalau engkau telah mengetahui bahwa ulama sepakat, siapa yang mendustakan dan kembali, siapa yang mendustakan agama nabi, kemudian dia kembali beribadah kepada patung atau dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, para ulama sepakat bahwa mereka yang seperti ini, demikian pula orang yang membenarkan kenabian Musailamah, sepakat para ulama bahwa itu dihitung satu keadaan, sama saja hukumnya. Hukumnya sama, dianggap apa? Murtad. Walau thabata 'ala al-islam kullihi. Walaupun dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dia salat, dia puasa, dia mengeluarkan zakat, dia haji. Ya. Tapi kapan dia kembali kepada ibadah kepada patung? Kapan dia membenarkan kenabian Musailamah? Pasti dia dianggap apa? Dia dianggap murtad. Jelas ya? Kemudian beliau sebutkan juga di antara bentuk orang yang murtad lainnya. Ya, setelah nabi meninggal. Wa minhum man aqarra bi syahadataini wa saddaqa tulaiha bi da'wan nubuwah, bi da'wahun nubuwah. Dan di antara mereka ada yang ya, mengucapkan syahadataini la ilaha illallah. Dan dia benarkan tulaiha, Ya. Dia membenarkan Tulaiha, bahwa Tulaiha adalah seorang nabi. Nah, ini salah seorang ya dari sekian nama yang mengaku dirinya sebagai nabi. Namanya Tulaiha. Jelas ya? Ini juga disepakati oleh para ulama bahwa mereka adalah apa? Murtad. Wa minhum man saddaqa al-ansi. Ya, sahib sana. Di antara mereka ada yang membenarkan si Al-Ansi. Ya. Orang yang tinggal di Sana'a, Sana'a Yaman. Dia juga mengaku dirinya sebagai nabi. Siapa yang membenarkannya? Kata Syekh, "Kullu wa kullu haula'i ajma'ul ulama'u annakum sawa." Semua mereka ini para ulama sepakat hukumnya sama, murtad. Wa minhum man kadzdzaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa raja'a ila ibadatil awthan ala halin wahidatin. Ya, dan di antara mereka ada yang mendustakan Nabi dan kembali kepada ibadah berhala. Ya, semuanya di atas satu keadaan. Wa minhum anwa'un ukhar. Dan ada bentuk-bentuk yang lain dari bentuk kemurtadan. Kata beliau, akhiruhum, yang paling terakhirnya, al-fuja'atus sulami. Dan disebut dengan nama al-fuja'atus sulami. Ini yang paling terakhir beliau sebut. Lama wafada ala Abi Bakr. Begitu dia sampai ke tempat Abu Bakar. Wadakara lahu annahu yuridu qitalal murtaddin. Dan Fuja'a ini menyebut kepada Abu Bakar bahwa dia ingin memerangi orang-orang yang murtad. Wa talaba min Abi Bakrin ayamuddahu. Maka dia meminta kepada Abu Bakar supaya diberikan bantuan untuk bisa berperang. Fa ataahu silahan wa rawahil. Maka As-Sulami ini diberi senjata dan diberi hewan-hewan tunggangan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fasta'arada Sulami al-muslim wal kafir bi akhdhi amwalihim, ya'khudh amwalahum. Ya, apa yang dilakukan oleh Sulami? Ternyata dia menyerang semuanya, muslim dan kafir dia serang. Diambil apa? Harta-harta mereka. Fajahhaza Abu Bakrin jaisan liqitalihi. Maka Abu Bakar pun menyiapkan pasukan untuk memeranginya. Falamma ahassa bil jaish. Ya, begitu As-Sulami ini sudah merasakan dia dikepung oleh pasukan, tidak bisa lagi mengalahkannya. Qala li amirihim, anta amiru Abi Bakrin wa ana amiruhu, falam akfur. Iya. Maka As-Sulami berkata kepada pimpinan pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar, engkau adalah pimpinan pasukan Abu Bakar. Saya juga adalah pimpinan pasukan diangkat oleh Abu Bakar. Falam akfur, dan saya tidak kafir. Dan saya tidak kafir. Jelas ya? Maka pimpinan pasukan Abu Bakar berkata, faqala in kunta sadiqan fa'alqis silah. Kalau memang kamu benar, ya, masih apa tidak kafir, lemparkan pedangmu. Lemparkan senjatamu. Fa'alqahu, ia pun melemparkannya. Fabu'itha bihi ila Abi Bakar. Ia pun ditangkap, kemudian dikirim kepada Abu Bakar. Apa hukum yang ditetapkan oleh Abu Bakar? Fa'amara bitahrikihi bin nar wa huwa hayy. Abu Bakar memerintah supaya dia dibakar dengan api dalam keadaan dia hidup. Iya. Perhatikan ya. Dalam keadaan dia hidup. Nah, ini hukum membakar dengan api. Iya. Syah dari Ibnu Abbas ya, bahwa Rasulullah bersabda, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali ya, Rabb yang menciptakan api. Nah, karena itu Nur ibn Abbas tidak boleh menyiksa dengan api. Ya, tapi sebagian sahabat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan selainnya ada yang melakukannya. Karena babut ta'zir memberi pelajaran ini kadang ya diperlukan. Maka Abu Bakar perintah untuk dibakar, dan ini ijtihad beliau, dan mungkin saja hadisnya belum sampai juga kepada beliau. Ya, Syekh di sini menerangkan sisi pelajaran dari sejarah ini. Kata beliau, faida kana hada hukum as-sahaba fi hadha ar-rajul ma ikrarihi bi arkanil islam al-khamsa fama dhannuka biman lam yuqirra min al-islam bi kalimatin wahida illa yaqul la ilaha illallah bi lisanihi ma tasrihihi bi takdhibi ma'nahu wa tasrihihi bil bara'ati min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min kitabillahi ta'ala. Ya, jadi kalau ini hukum Abu Bakar, hukum para sahabat kepada orang ini, padahal orang ini mengakui seluruh rukun Islam yang lima. Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia menganggap dirinya tidak kafir. Semuanya diakui. Padahal Abu Bakar menjatuhkan hukum dibakar. Jadi kira-kira kata Syekh, bagaimana pendapatmu? Ya, kalau orang itu ya, dia tidak mengakui dari keislaman kecuali satu kalimat saja. Dia hanya berkata la ilaha illallah dengan lisannya. Padahal ya, dia tegas mengingkari, mendustakan maknanya. Ya, tegas berlepas diri dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari kitab Allah. Wa yaquluna hadza dinul khabir wa dinuna dinu abaina. Dan mereka berkata agama kami adalah agamanya Nabi Khidir. Agama kami adalah agama nenek moyang kami. Ini ucapan orang-orang Badui ini yang di mana? Di masa Syekh rahimahullah. Jelas ya? Kata beliau, "Tsumma yuftuna haula'il marada al-jahala." Ya. "Tsumma yuftuna haula'il maradatul jahala anna haula'i muslimuna wa la sarrahu bidzalika kullihi." Ya, kemudian mereka orang-orang jahil itu tadi, para syaitan yang jahil itu yang menganggap dirinya ulama, mereka memberi fatwa bahwa orang-orang Badui yang mengingkari hari kebangkitan, mengingkari agama Nabi, berlepas diri dari Al-Quran, dianggap bahwa ini agama Nabi Khidir yang kita lakukan, itulah agama nenek moyang kami. Ya. Mereka ini dianggap Muslim. Ya. Dianggap Muslim, walaupun mereka menegaskan berbagai kafiran ini. Alasnya cuma satu, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Jelas ya? Karena itu kata Syekh, subhanaka hadza buhtanun adzim. Maha suci engkau ya Allah, sungguhnya ini kedustaan yang sangat besar. Ya. Maka kisah ya, adanya kelompok yang murtad ini diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ya Musailamah sudah ada kejadiannya dan Nabi masih hidup. Diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mereka yang murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperangi oleh para sahabat. Ya. Hukumnya sama. Ya. Hukumnya sama. Karena itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ucapannya bertentangan dengan perbuatannya, bahkan tanpa dari ucapannya yang lain dia mendustakan makna la ilaha illallah. Ya. Maka yang seperti ini tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah kepada dirinya. Ini yang ingin ditekankan oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya. Kemudian kata beliau, "Wa ma ahsana ma qalahu wahidun min al-bawadi lamma qadima alaina wa sami'a syai'an min al-islam." قال اشهد اننا كفار يعني هو وجميع البوادي واشهد ان المطوع ان المطوع يا اتو ان المطوع الذي يسمينا اهل الاسلام انه كافر. Ya. Syekh mengisahkan beliau berdapat indahnya ucapan seorang dari ahlul bawadi, jadi orang-orang Badui itu tadi yang mengingkari hari kebangkitan dan seterusnya, sebagian dari mereka ada yang datang ke tempat Syekh duduk mendengarkan pelajaran beliau. Dan dia mendengarkan sebagian dari keislaman itu apa. Ya, setelah dia tahu Islam itu apa, orang Badui ini sendiri berkata, saya bersaksi bahwa dulu kami adalah kafir. Ya. Maksudnya dia dan seluruh orang-orang di Badui. Dan saya juga bersaksi bahwa si Mutawwi, maksudnya ya, syaitan yang menganggap dirinya ulama ini, yang menganggap kami ahlul Islam, saya juga bersaksikan dia itu kafir. Ya, tidak mengerti apa itu Islam. Jelas ya? Maka Islam itu bukan sekedar ucapan saja, tapi harus ada dari amalan yang membenarkan apa? Membenarkan ucapan. Baik ini mana-mana, ya, 6 pelajaran berkaitan dengan tauhid semuanya diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam buku yang indah ini. Ya, dengan ini selesai sudah pembahasan. Beliau menutup bukunya, kata beliau, tamma walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai ya buku ini, segala puji hanya untuk Allah rabbul alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Baik, ini yang bisa kita terangkan ya, berkaitan dengan 6 pelajaran dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi pelajaran-pelajaran ini memberikan kepada kita ya semangat untuk selalu mendetailkan dan memperhatikan serta mencermati segala cabang-cabang dari keagamaan kita. Apakah itu dalam pelajaran sirah, di pelajaran fikih maupun yang lainnya. Ya, tentunya dalam pelajaran akidah dimaklumi. Ya, dari pelajaran-pelajaran ini semuanya kita akan dapat melihat makna-makna tauhid. Ya, hal-hal yang harus kita perhatikan dari perkara yang menyempurnakan tauhid seorang hamba. Ya wallahu taala. Apakah keluar atau pindah dari pekerjaan yang dilarang ke pekerjaan yang diperbolehkan termasuk hijrah? Ya, dia termasuk hijrah dari sisi apa? Ya. Dari sudut lain. Karena hijrah itu terbagi dua ya. Hijrah terbagi dua. Kalau asal hijrah dari sisi bahasa, hijrah artinya berpindah. Ya. Artinya apa? Berpindah. Dan hijrah itu sendiri terbagi dua. Ya. Ada hijrah dengan makna umum dan ada hijrah dengan makna apa? Makna khusus. Yang diterangkan oleh Syekh di sini, ya. Hijrah ini adalah makna khusus. Dan memang asal penggunaan kalimat hijrah adalah dengan makna khusus yang dimaksud. Yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri apa? Ke negeri Islam. Ini hijrah dengan makna khusus. Ada hijrah dengan makna umum. Yaitu hijrah dari ketaatan, hijrah dari kemaksiatan menuju kepada apa? Ketaatan. Ya. Nabi SAW bersabda, Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang yang berhijrah itu adalah siapa yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, kalau dia tinggalkan apa yang Allah larang, dia disebut apa? Berhijrah. Tapi ini hijrah dengan mana apa? Mana umum. Ya. Tapi asalnya kalau kita baca nas Al-Quran disebut hijrah mutlak, maka asalnya hijrah bermana apa? Bermana khusus. Ya, kalau seperti dikatakan di sini, dia dari pekerjaan yang dilarang, dia berpindah kepada pekerjaan yang diperbolehkan, betul itu hijrah. Dan ini bagian dari ketaatan, dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya, bagaimana dengan ikhwan yang masih bertahan bekerja di tempat terlarang tersebut? Ini saya sudah sering saya jelaskan kepada ikhwan. Ya, jangan selalu sibuk membicarakan orang lain. Bagaimana dengan ikhwan yang bekerja? Apa urusan antum ikhwan itu? Antum ditanya nanti di hari kiamat, ikhwan itu ya antum tanggung dosanya, tidak, urusan dia. Jelas ya? Antum nasihati, dia terima alhamdulillah, tidak diterima, doakan supaya dia mendapat apa? Taufik. Kemudian tidak setiap orang berhak untuk masuk kepada urusan orang lain. Ya, mungkin saja dia tetap bekerja di tempat yang dilarang karena dia punya udur, tidak bisa lepas dari situ. Ya, mungkin di mata orang yang memandang tidak ada udur, tapi di sisi Allah dia punya udur. Jelas ya? Karena itu tidak usah sibuk mengurusi orang lain. Kalau dia nasihati, dia sampaikan nasihat. Pekerjaan itu tidak baik, terlarang, ya. Dia terangkan, selesai. Dia tunaikan kewajibannya. Tersifat seorang muslim kepada saudaranya. Ya. Tapi dia masuk dalam urusan-urusan yang kadang seorang punya udur di situ, itu bukan haknya untuk masuk dalam hal yang seperti ini. Jelas ya? Iya. Sama saya sering ditanya hukum bekerja di bank, rupanya kan saya terangkan hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ya, tapi terhadap orang per orang saya tidak tahu keadaannya. Ya. Saya tidak tahu keadaannya dan saya hanya menjawab. Saya bukan seorang pemerintah yang harus mencek setiap orang apa yang dia lakukan. Saya bukan juga utusan dari pengadilan yang harus saya pastikan ini terlibat kasus atau tidak. Ya. Saya menerangkan hukum syar'i, dia terima. Ya, itu adalah kewajibannya. Dia tidak terima, ya, dilihat dia punya udur atau tidak dalam hal tersebut. Tidak ada udurnya, maka dia mempertanggungjawabkan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syafaat apakah yang diminta oleh orang-orang musyrikin? Apakah sebagaimana syafaat yang kita pahami yang ada di akhirat kelak? Ya, syafaat apa lagi? Ya. Yang dimaksud dengan syafaat itu adalah dia meminta perantara kepada orang lain untuk mendapatkan kebaikan bagi dirinya atau menolak kejelekan. Yang dimaksud syafaat. Jelas ya? Jadi dia minta syafaat, dia meminta kepada penghuni kubur misalnya, atau dia beribadah kepada malaikat atau nabi, dia mencari syafaat, maksudnya dia maksudkan mereka yang dia doai, nabi dan malaikat ini, menjadikan menjadi syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Menjadi perantara, apakah untuk mereka mendapatkan kebaikan atau ditolak darinya kejelekan. Iya. Dan ini syafaat yang dicari oleh kaum mukminin. Cuma mereka, perbuatan yang mereka lakukan mendapat syafaat adalah kesyirikan. Adapun orang yang beriman di dunia, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara langsung. Ya. Jelas ya? Adapun di hari kiamat, ya. Maka ya, itu lain lagi masalahnya, sebab para nabi ada, mereka memohon kepada para nabi yang masih hidup. Ya. Kalau sekarang dia memohon kepada para nabi, itu artinya dia meminta kepada apa namanya? Orang yang sudah meninggal. Dia meminta kepada malaikat, itu artinya dia meminta kepada suatu yang gaib yang tidak dilihat, tidak hadir di depannya. Maka ini semuanya dari perkara yang tidak diperbolehkan. Mana hukum yang benar dari beribadah kepada Allah dengan perantara orang yang salih yang telah mati, sampai kepada kesyirikan atau sampai kepada bid'ah saja? Apakah ulama berbeda pendapat dalam perkara ini? Bagaimana caranya berbeda pendapat? Kita sudah terangkan, itu perbuatan kaum musyrikin, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Meminta ya kepada orang-orang saleh yang sudah mati supaya menjadi syafaat bagi mereka. Itu syirik, perbuatan dari syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari keislaman. Jelas ya? Berbeda kalau orangnya masih hidup. Ya. Hadir. Ya. Hidup hadir. Ya, ada orang yang saleh misalnya masih hidup, saya datang kepadanya. Ya Syekh, saya apa namanya, minta didoakan semoga saya menjadi orang yang saleh misalnya. Tidak ada masalah, dia hadir hidup, dia mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan para sahabat, Umar bin Khattab dan para sahabat yang meminta kepada paman Rasulullah, ya Al-Abbas, ya supaya ya memimpin salat minta hujan. Jelas ya? Al-Abbas ada hadir. Ya, yang seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia meminta kepada orang yang sudah mati, ya, siapa yang tidak hadir, maka ini sama dengan perbuatan kaum musyrikin yang telah kita terangkan. Baik. Seorang dari Singapura bertanya kepada saya, bolehkah mereka, orang Singapura, mikot hajinya dari Bir Ali, di mana mikot sebenarnya bagi orang Singapura. Orang Singapura sama dengan orang Indonesia, datangnya dari arah Jalamlam. Semuanya lewatnya di mana? Lewatnya di Jalamlam. Ya. Kecuali kalau dia mutar dulu, baru masuk lewat ini. Ya. Lewat Medina, itu baru mikotnya di Bir Ali namanya. Jelas ya? Mikotnya di Bir Ali. Kecuali kalau dia datang haji, ya, dia turun di Jeddah, tapi tidak langsung ke Mekah, dia ingin kemana? Ke Medina dulu, ya tidak ada masalah. Dia ke Medina dulu, dari Medina, baru dia niat haji dari Medina. Mikotnya di mana? Di Bir Ali. Ya. Bir Ali nama terakhir ya, nama orang belakangan menyebutnya Bir Ali. Kalau nama dulu disebut dengan nama apa? Dhul Khulaifah. Apa hukum menjadikan binatang sebagai berikut: kelawar, cacing, tupai, tokek digunakan untuk obat herbal, padahal obat ada obat lain yang berkhasiat sama dengan obat yang berasal dari haram di atas. Dia sudah tahu ya memberikan hukum bahwa haram. Ya. Bertanya lagi di sini. Adapun tupai saya nggak tahu ya tentang tupai itu, apakah dia ini dari hewannya sifatnya khabith atau tidak, saya nggak paham. Ya. Jelas, kalau dia masuk ke dalam al-khaba'ith, itu dari hewan yang diharamkan. Allah berfirman, wa hurrimat alaikum al-khaba'ith. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Haram untuk dimakan. Dia haram untuk dimakan, haram untuk diperjualbelikan. Jelas ya? Maka tidak boleh dikonsumsi sebagai obat. Allah tidak menjadikan obat itu pada hal yang diharamkan. Pada hal yang diharamkan. Nah, bagaimana jika seorang mengambil tindakan keras terhadap orang yang di zaman sekarang yang telah melakukan kemurtadan? Mengingat tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Boleh saja. Silakan. Ya, tapi dengan syarat dia adalah seorang presiden. Hah? Kalau dia presiden enggak apa-apa. Sebab ini memang Abu Bakar pimpinan negara. Ya. Dia adalah apa? Pimpinan negara. Pimpinan negara yang menjatuhkan hukum-hukum memerangi orang yang murtad, yang menjatuhkan hukum bunuh bagi orang yang murtad. Sebab Nabi berkata, man baddala dinahu faqtulu, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Jelas ya, ini perintah bunuh bukan kepada setiap orang, itu ditegakkan oleh mahkamah syariah, mahkamah syariat yang menegakkannya, ya, pemerintah Islam yang menegakkan. Ya, kalau pemerintah tidak menegakkan itu tanggung jawab mereka. Ya, jelas ya. Adapun kita, itu bukan hak kita menegakkan hukum yang seperti itu. Itu bukan kemampuan kita. Kita tidak berbuani, tidak berdosa. Sebab memang bukan apa? Hak kita untuk menegakkannya. Jelas ya? Rasulullah dalam doanya berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Apa makna hadis tersebut? Karena Allah Maha mendengar. Iya. Itu doanya ada lafadznya wa min du'ain apala yustajabulah. Dari doa yang tidak apa? Diistijabah. Ya. Jadi kalau ada di lafadz tidak didengar artinya tidak dikabulkan. Artinya apa? Tidak dikabulkan. Allah Maha mendengar, tapi kalimat mendengar dalam bahasa Arab itu bisa bermakna mendengar dengan pendengaran dan bisa bermakna mendengar artinya dia telah mengabulkan. Ya, kita membaca di i'tidal, apa yang kita baca? Dibaca oleh imam. Sami'allahu liman hamida. Allah mendengar para yang memujinya. Di sini sami'a bermakna Allah mengabulkan. Jelas ya? Kalau Allah mendengar orang yang memujinya, semua orang paham. Allah mendengarkan siapapun yang memujinya. Tapi sama di sini bermakna apa? Bermakna ya mengabulkan. Bolehkah takut kepada dukun dengan makar-makarnya? Jika kita punya teman belakangan, diketahui dia suka bermain atau mendatangi dukun. Jika suatu saat kita berselisih dengannya, apakah boleh kita takut jika dia menyihir kita? Atau kita lawan saja dengan ketawakalan? Ya. Ini takut kepada yang seperti ini dari hal yang mengurangi tauhid. Ya. Seseorang. Dia takut kepada dukun? Ya. Dengan makar-makarnya? Dukun itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang dikata setiap orang yang berhubungan dengan dukun dia takut seperti ini, apa jadinya manusia? Ya. Jelas ya? Maka seorang muslim hendaknya dia berbuat sesuai dengan apa yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, dia mengingat bahwa apapun ya, kalau Allah tidak menakdirkannya, tidak mungkin akan menimpanya. Tidak mungkin akan menimpanya. Ya. Dan semua ini bisa hilang dengan seorang bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala apa memberikan atau menjadikan pertemuan dan apa yang kita kaji dalam buku ini sebagai hal yang bermanfaat bagi kita semua, bekal yang indah insyaallah taala di dalam membangun tauhid kita kepada Allah dan menjaga ibadah kepadanya. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.